pelajaran ke-53, mudzakarah yang kedua. Mengikuti aja ya. Jadi terapkan teori makhraj. Teori apa lagi? Sifat. Teori apa? Itsmamul harokat, ya, penyempurnaan harokat. Ini yang fathah buka, kasrah turun, dhammah maju. Kemudian juga tentunya sukun, ya, sukun. Nah, yang gunnah, ya, zamannya diperpanjang dengan ukuran yang benar. Nah, taib. Abasa wa tawalla. Nah, la panjangnya berapa harokat? Dua. Abasa wa tawalla. Nah, usahakan nyambung. Jadi pokoknya berusaha membaca, menyelaraskan antara apa yang dilihat dan apa yang seharusnya dibaca. Abasa satu kata, wa tawalla juga kata yang berikutnya. Sambung. Abasa wa tawalla. Wala sawfa yarda. Wasiqin idza waqaba. Adakah qalqalah? Wasiqin idza waqaba. Nah, kita belum menerapkan bagaimana mewaqafkan, ya, masih dibaca sesuai dengan harokat yang ada. Jadi waqaba biarkan kita baca waqaba saja, ya, jadi belum ada qalqalah. Wasiqin idza waqaba. Ada gunnah tidak? Gunnah dengan makna yang luas. Wasiqin idza waqaba. Ada gunnah tidak? Ada enggak gunnah? Hah? Ayo, gunnah pada tanwin, ya. Gunnah naqis wasiqin. Jadi jangan diputus. Wasiqin idza, namun tetap jalan suaranya. Wasiqin idza tin itin idza wasiqin idza waqaba. Nah, baik, berikutnya. Fa wasatna bihi jam'an. Ya, hati-hati huruf sin, jangan sampai tebal. Fa wasat, ya, bukan fa wasa. Fa wasatna bihi jam'an. Ya, hati-hati pula mim. Jam'an. Biarkan nempel jam jam'an. Faja'alahum ka'asfin. Tutla 'alaihi ayatuna. Tutla, ada hams setelah syiddah, hams ba'da syiddah. Tutla alaihi ayatuna. Tutla alaihi ayatuna. Nah, hamas pada ta, ya, bukan dengan cara memindahkan makhraj ke makhraj sin. Tuts, tuts lah, bukan, ya. Tut, melepaskan dari makhrajnya, kemudian mengalirkan suara. Tut, ya. Sekali lagi, bukan memindah makhraj tak kesin, tuts, tuts lah, bukan, tut, lepaskan. Wa wadaw ala hardin. Ha, ulangi. Pokoknya tebal, ya. Har, baik. Berikutnya. Inna sa'yakum lashat. Nah, ada satu kesalahan yang juga sering dilakukan, yakni kesalahan yang dinamakan dengan isba'. Apa? Isba'. Isba', yakni menambahkan huruf mad, ya. Seperti ya ini biasa terjadi pada apa nun yang bertasydid, misalkan seperti ini. Inna, inna, ada enggak huruf yang ditambahkan di situ? Huruf ya, in, seharusnya apa? Langsung ke nun. Inna, jadi jangan dipanjangkan i-nya. Inna, tayyib. Langsung ke nun, kemudian dipanjangkan gunnahnya, bukan memanjangkan hamzahnya. Hamzah satu harokat. Inna sa'yakum lasyatta, demikian. Tayyib. Ulangi. Inna sa'yakum lasyatta wa rafa'na laka dzikraka. Huruf kaf ya, yang ada hamz bukan qalqalah. Dzik, dzik. Naam. Idh hum 'alaiha qu'udun. Lagi sempurnakan dal id ya dengan rokhawah, kemudian ya nya jangan sampai menjadi e, alai alai alai. Idhum alaiha qu'udun. Fal yad'u nadiyahu. Yuk ti ma lahu yatazakka. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Idh hamma qawmun. Sekali lagi hati-hati dzalnya jangan sampai terpantul. Idh hamma qawmun fajama'nahum jam'an. Baik, kita sempurnakan insyaallah. Wa arsala 'alaihim tayran. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. صاد يا صاد يا تبال. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. Sebetulnya yang pertama pendek ya. Langsung pindah ke wawu. Fasatubsiru wa. Fasatubsiru wa yubsiruna. Baik. Fama lahum la yu'minuna. Hati-hati wawu pada yu'minun ya. Jangan diberi gunnah. Bebaskan dari gunnah. Yu'minuna. Bukan yu'minu. Ini ada gunnah. Yu'minuna. Seharusnya apa? Yu'minuna. Fasanu yassiruhu lil'usra. Yuwaswisu fi suduri. Su ya, suatnya bedakan dari sin. Su suduri. Wala tuti' kulla hallafin. Wi, ya. Bedakan ta, kalau ta mahmusah ada hamas nafas tu, adapun ta tidak tu wi, tu wi bukan tu ti, ya tu ti. ولا تطع كل حلاف كلا سوف تعلمون سوف أو يا bukan أو سو سو كلا سوف تعلمون لو تدهن فيدهنون yang panjang mana? Nun yang terakhir. Nah, nun yang lainnya pendek. لو تدهن فيدهنون kalau terlambat berpindah dari kalimat tudhinu ke fayudhinun jadinya panjang. Lau tudhinu fayudhinuna. Jangan terlambat, langsung disambungkan. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Ini ya contoh latihan mudzakarah.